بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العزة والجلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوان وأخوات أعزكم الله، dalam satu hadis hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi daripada sahabat Nabi nama dia Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi. Kata Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, baina nahnu nusiru ma'ahu idh mararna bi ba'irin yusna 'alayhi فلما رآه البعير جرجرا ووضع جيرانه فوقف عليه صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال بعنيه. فقال بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. هذا صحيح riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Cerita daripada Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, kata dia baina nahnu nusiru ma'ahu, dia kata ada satu masa kami berjalan bersama dengan Nabi, ada satu masa kami berjalan duk keluar dengan Nabi berjalan. Izmararna bi ba'irin yusna 'alayh. Tiba-tiba lintas depan kami ni, depan kami, depan Nabi ni, seekor unta. Yang unta tu, unta yang diguna buat buat rejang kut ayam. Ada pengecaman pada unta tu, unta tu digunakan untuk angkut ayam. Falamma ra'ahu al-ba'ir jarjara wa wada'a jirana. Masa unta tu dia lintas depan Nabi, dia macam duk tunjuk. Unta tu bila lintas depan Nabi, dia macam duk tunjuk, kata dia aku ayak. Maka unta tu, kata sahabat Nabi nama Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi ni, unta tu dia lintas tu dalam keadaan dia duk mengerang. Dia lintas depan Nabi, dia macam nak tunjuk, kata dia angkut ayak, lepas tu dia mengerang macam tu. Fa waqafa 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok lagu tu, Nabi pun berhenti kat unta tu. Faqala aina sahibu hadzal ba'ir? Terus Nabi tanya. Nabi kata, tuan unta ni siapa? Siapa dia tuan unta ni? Nabi tanya. Faja'a, tiba-tiba keluar satu orang muda Nabi kata pada orang muda tu, Nabi kata bi'nihi, Nabi kata jual unta ni kat aku. Ini cerita daripada hadis Ya'la bin Murrah At-Taqafi. Dia cerita Nabi kata dekat apa nama sahib ba'ir ni, tuan punya unta, Nabi kata bi'nihi, jual kat aku. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, unta ni bukan aku punya. Wa innahu li ahli baitin ma lahum ma'ishatun ghairuh. Unta ni kepunyaan satu orang miskin. Depa ni tak ada sumber pendapatan, tak ada. Depa ada unta ni aja. Maka apa depa buat? Depa sewa unta ni mai kat aku. Jadi aku bayar duit sewa kat depa, depa adalah benda boleh ambil, boleh makan. Aku pakailah unta ni. Nabi kata pada sahib ba'ir ni, Nabi kata kat dia, Nabi kata, amma izzakarta haza min amri. Nabi kata, kalaupun unta ni hang sewa, awak hang buat dia macam tu. Fa innahu syaka kasratal amal. Unta ni duduk mengadu kat aku, kata dia ni cukup banyak kerja. Wa qillatal alaf. Dan dia ni tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup semua. Nabi kata unta ni mengadu kat aku. Dia kata dia ni kasratul amal, kerja banyak. Dia duduk tunjuk, dia lalu tu duduk macam duduk tunjuk, lepas tu duduk mengerang. Dia habaq kata, hang buat dia teruk sangat. Nabi kata, Nabi kata, fa ahsinu ilaihi. Nabi kata, kalau hang tak mau jual unta ni, hang jaga dia dia elok, ataupun lagi sekali aku mai, aku terus beli unta ni. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi, dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Musnad Ad-Darimi. Ikhwan wa akhawat a'azzakumullah, ini yang kita sebut dengan nama Nabi Muhammad. Rupanya Nabi Muhammad ni, yang berkehendak kepada dia ni bukan kata manusia, alam tu, menatang tu pun berkehendak kepada Nabi, nak mengadu. Nabi ni dia menjadi manfaat pada semua. Dengan Allah hantar dia jadi Nabi tu, dia membawa manfaat pada semua. Dalam satu hadis lagi, riwayat daripada Imam Muslim, daripada sahabat Nabi nama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, Nabi bersabda, Nabi kata, inni la'arifu hajaran bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhu al'an. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Jabir, satu hari Nabi kata, Nabi kata, inni la'arifu hajaran bi Makkata. Nabi kata, aku teringat satu batu. Nabi kata, aku teringat satu batu. Yang batu tu, Nabi kata, kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Masa tu aku tak jadi Nabi lagi, tetapi batu tu pernah bagi salam kat aku. Nabi kata, masa tu aku tak jadi Nabi lagi, tapi batu tu pernah bagi salam dekat aku. Inni la'arifuhu, inni la'arifuhu al'an. Nabi kata, la ni benar-benar aku boleh ingat, memang batu tu bagi salam kat aku. Cuma dulu Nabi kata, aku tak perasan dia kata apa. La ni aku tahu, sebenarnya hari tu dia bagi salam kat aku. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Yang itulah yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang dapat manfaat daripada dia. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, dalam hadis Nabi bersabda, Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata, manusia yang paling baik adalah manusia yang boleh bagi manfaat kepada semua orang. Ini cukup baik. Jadi makin kurang manfaat hidup kita ni, makin kita ni tak baik. Macam tu bacaan dia. makin kita boleh fikir diri kita ni salurkan manfaat pada orang, makin kita ni jadi satu orang yang hebat di sisi Allah. Makin orang tak boleh ambil manfaat, manfaat tu kalau perah setitik pun tak sampai orang nak tadah tangan, makin kita ni satu orang yang tidak baik. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ni hadis sahih daripada Al-Bukhari. Apa Nabi kata? Nabi kata anna rajulan yara kalban ya'kulu sara min al-'atas. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به الماء حتى أرواه فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Cerita Abu Hurairah, cerita Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata anna rajulan yara kalban ya'kulu sara min al-'atas. Nabi kata ada satu orang laki-laki, dia berjalan. Dia berjalan, tiba-tiba dia tengok seekor anjing, yang anjing itu duk jilat pasir. Duk jilat debu pasir, pasal anjing itu sangat-sangat dahaga. Fa'akhadha rajulu khuffahu. Laki-laki ni bila tengok anjing tu dahaga macam tu sampai lidah ni duk jilat debu pasir, dia pun tak cakap banyak, digigit khuf. Kasut dia pakai tu digigit. Nabi kata digigit kasut tu, dia turun ke dalam satu telaga, dia ambil air. Lepas tu digigit balik kasut dia penuh dengan air, dia ragas naik ke atas. Dia bagi anjing tu minum air. Fasyakarallahu azza wa jallahu. Nabi kata tindakan dia tu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka dan seronok. Dia letak kasut khufnya boleh tada hayat tu, anjing tu duk jilat. Fasyakarallahu azza wa jalla lahu. Allah Taala bila dia buat satu usaha yang macam tu, Allah ni Nabi guna bahasa fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur bagi pihak dia. Maksud dia apa? Tuhan ni terlampau seronok dengan apa yang dia buat sampai pada peringkat fa adkhalahul jannah. Nabi kata Allah masukkan dia dalam syurga. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Makna dia manfaat kita ni tak sampai ke orang pun tak apa, sampai pada satu menatang yang dalam mazhab Syafi'i ni mughalazah. Imam Syafi'i dia nak habaq kata anjing tu mughalazah tu, dia bawa satu hadis dalam buku dia. Dia kata pernah mati seekor anjing di kawasan rumah Nabi menyebabkan malaikat tak mau turun sampai 15 hari. Dia nak habaq kata anjing tu mughalazah tu sampai malaikat pun tak mau. Dia bawa lagi satu hadis menceritakan kalau anjing tu jilat satu bekasnya ada ayam. Dia kata Nabi suruh corok buang ayam tu dan basuh jilatan anjing yang ada pada bekas tu. Nah, abang kata mughalazah lah anjing tu. Tapi hadis ni pula kata beri manfaat pada seekor menatang mughalazah masuk syurga. Subhanallah. Takkan tolong manusia tak masuk syurga? Takkan kita jumpa orang kita senyum tak boleh masuk syurga? Takkan bila kita tengok orang susah kita cuba nak jadi manusia, kita cuba nak jadi khairun nas, manusia yang baik, anfa'uhum linnas, boleh cedok manfaat kita ni bagi ke orang? Dalam lagi satu hadis juga riwayat daripada Imam Muslim, juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Nabi kata laqad ra'aitu rajulan. Nabi kata aku ada tengok dalam syurga hari itu ada satu orang. Nabi kata yang kawan ini yataqallabu fil jannah, dia ni dia pelik daripada orang lain. Hobi dia tak duduk setempat dalam syurga. Dia pun suka dia dalam syurga. Satu dia pergi sana, satu dia pergi sana. Dia ni macam dapat satu kad VIP. Mana surga dia boleh masuk? Ini bila aku ada tengok kawan ni dalam surga hari tu. Ada satu orang masuk syurga. Di mana dia nak pergi, dia boleh pergi. Maksud dia, rajulan yataqallabu fil jannah. Maksud dia apa? Sat dia pergi sana. Sat dia pergi sana. Kira bahasa kita ni, yataqallabu fil duk tak setempat. Duk tu tak setempat. Masuk apa kata tengok bilik nombor 7 turun pula naik lift dia tengok bilik nombor 16 tak ni dengar kata tingkat 6 buat kenduri pi pula. Eh, awak duduk tak setempat. Orang dah bagi sebiji syurga ke hang duduk dendam sudahlah. Dia tu duduk tak setempat dan Nabi heran, lagu mana dia boleh duduk tak setempat lah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Rupanya Tuhan bagi istimewa dia dalam syurga tu pasal apa? Pasal Nabi kata fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhin nas. Dia ni masa dihidup atas dunia dia sudah dipotong satu pokok. Pokok tu duduk tepi jalan tapi dia terjuntai. Bila orang duduk lalu orang duduk kena tunduk. Pokok tu macam duduk pi apa nama gerengau orang. Dia tengok orang duduk lalu duduk tunduk tu, dia pi potong, dia pi kerat tu pasal dia tak mau pokok tu kena orang. Kerana itu Nabi kata Allah bagi dia mundar mandir dalam syurga. Subhanallah. Hai tuan-tuan, tak tangan kita ngebalah. Apa yang kita buat selama ni? Hak semayang ni satu bab. Semayang ni satu bab. Tutup aurat ni satu bab. Hak tu tak muslim. Hak tu di atas nama muslim semua orang kena buat. Tapi ni ni hak manfaat Nabi duk cerita ni. Lagi satu hadis riwayat daripada Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariq faqala wallahi la unahyiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata marra rajulun, ada satu orang lelaki dia jalan, ada satu orang dia jalan. Masa dia berjalan tu, dia berjalan tu Nabi kata bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Jalan ada satu rantin duk melentang atas jalan. Rantin tuan-tuan, rantin ni takkan satu tan. Rantin, yang kata rantin reput tu, Allah, rokok tu berat lagi, rantin tu ringan lagi. Contoh nak bagi sakit hati tu. Rantin. Dia berjalan-jalan marra rajulun bi ghusnin syajaratin ala dhahri tariq. Nampak ranting duk melentang atas jalan. Apa dia buat? Faqala, dia tengok-tengok ranting tu, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, la unahyiyanna hadha 'anil muslimin la tu'zihim. Aku mesti angkat ranting ni. Aku tak mau ada orang Islam yang disakiti oleh ranting ni. Dia kata macam tu dalam hati dia, demi Allah aku mesti angkat sebab aku tak mau ada orang Islam yang terpijak ranting ni, nanti tercucuk kaki dia bang. Demi Allah aku kena angkat. Dia pun angkat. Dengan dia angkat tu Nabi kata fa'udkhilal jannah, dia mesti masuk syurga. Ini semua hadis-hadis yang kita jumpa dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan dalam beberapa sunnah yang lain yang tunjuk kata masih banyak lagi sunnah Nabi yang kita tak tahu. Hak semayang ni ikhwan satu bab. Kita takbir Allahu Akbar, letak cantik tangan atas dada. Itu sunnah. Tetapi itu bukan satu sunnah. Itu sebahagian daripada sunnah. Para ulama memakai satu takrif yang agak keras. Dia kata sunnah itu apa dia? Semua perjalanan hidup Nabi yang sahih itu adalah sunnah. dalam hidup Nabi ni dia sembahyang saja ke? Dia puasa saja ke? Dia pergi haji saja ke? Dia keluar zakat saja ke? Dia tak bergurau dengan orang? Kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita salah. Macam mana kita salah? Kadang-kadang kita tu ingat bila kita tengok satu orang dia sembahyang, dia masuk sembahyang usalli fardal apa kan? Allah kita kata tak menepati sunnah. Tetapi kita pula masuk sembahyang Allahu Akbar. Dekat kita sunnah. Dekat dia, kita tengok dengan dia masuk-masuk tu, sanawaitu salli fardulillahi ta'ala. Ambil lah jawabnya, jawab, Allahu Akbar. Qasar, ta'arun, ta'ayin, nak rimpun sekali, nak. Dekat kita, dia buat tidak sunnah. Tetapi, ada masa, kawan yang semayang pakai usali ni, yang dekat kita hal tidak sunnah, di satu bab yang lain, dia pula sunnah, kita pula bilang. Apa dia? Dia hak semayang pakai usali tu, turun-turun daripada masjid, dia senyum kat kita. Kita tak ada senyum kat dia. Senyum itu sunnah. Kita, bab semayang cantik. Tak payah bincang dah usali lah, tak payah sembang. Ni kalau ada main mengaji ni duk tanya pasal usali, kita nak buat ayat penawar malam ni juga. Bagi dia minum ayat tu, gabung semua habis. Pasal bab tu selesai dah, tak payah bincang dah, habis, khalas. Sunnah yang berikutnya macam mana? Sunnah yang berikutnya. Demikianlah manusia ini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, berbagai-bagai kelebihannya, berbagai-bagai apa nama fadilat dia dan berbagai-bagai kelemahan dia. Tang semayang kita eloklah. Kita boleh kritik orang lain, apa yang tak duduk semayang lagu ni, apa yang tak sah, tak jaga, pasal kita ada sunnah. Tapi rupanya, bahagian bid'ah tu duduk ada kat kita juga. Apa dia? Ahwal. Ibn Taymiyyah ambil dua hadis, dia bubuh dalam kitab dia dan dia buat satu perbandingan. Hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Hadis ni bila mai, tak ada siapa boleh pergi semayang lagu kepala dia, lagu tu guru dia. Semayang mesti lagu Nabi. Titik. Habis. Tetapi Ibn Taymiyyah bukmai lagi satu hadis. Dia kafir dengan hadis ni. Hadis yang menggerunkan. Dia tulis pula satu kitab asli. Nak bahas hadis ni saja. Nama kitab dia Makarimul Akhlaq. Nak bahas hadis yang pendek ni aja. Hadis apa? Bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Allahu Akbar. Ibn Taymiyyah kata, mari kita compare dua hadis ni kita tengok. Semayang 10 minit. Biasa. Hak tera lagi 3 minit setengah. Hak tu piara champion tu. Potong tu, potong ni 3 minit setengah. 10 minit ni biasa. 10 minit ni kita boleh jaga sunnah. Takbir tanpa usali. Soalnya rokok bagi cantik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Semua bagi cantik. Istighfar pun cara sunnah. Tak ada kita duduk pibat doa jama'i ni kita pun tak buat. Zikir pun sir masing-masing, zikir masing-masing, doa masing-masing, masing minta. Alhamdulillah, cantiklah 10 minit ni. Tetapi kata Ibn Taymiyyah, Nabi bersabda, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Itu seumur hidup dia. Apa dia? Aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ibn Taymiyyah kata, hampa pernah tak dengar hadis daripada Abu Hurairah riwayat Imam Muslim yang menceritakan Nabi tanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Hampa tahu tak siapa dia orang muflis? Orang muflis orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Tapi di hari akhirat esok Nabi kata dia main dengan pahala puasa, pahala semayang, pahala haji, dia meninggalkan satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah bercakap. Sehingga kan dengan semayang cara sunnah tu, dia menyakiti orang lain dengan lidah dia. Di hari akhirat esok, dia kena ambil pahala semayang sunnah tu. Dia kena bagi kat kawan tu. Pasal apa kita kata pahala sembahyang sunnah dia kena bagi ke orang? Kalau dia sembahyang bid'ah, mana ada pahala? Kalau kita pergi sembahyang sunnah hadiah 2 rakaat, siapa nak bagi pahala 2 rakaat sunnah hadiah tu? Sembahyang yang tidak ada mewujud dalam agama, tak ada syariat. Maka kalau Nabi kata dia boleh bagi pahala sembahyang dekat orang, maka pahala sembahyang tu pahala sembahyang sunnah. Dia kena ambil pahala sembahyang tu dia bagi. Pasal apa dia kena bagi pada kawan tu? Kawan tu mengadu kepada Tuhan, syatamani hadza, mulut dia maki aku. Allahu akbar. Kawan tu kata apa? Darabani hadza, tangan dia pukul aku. Kawan tu kata qazafani hadza, dia qazah, dia fitnah aku. Allahu akbar. Sampai dah habis dah, ambil pahala puasa, pahala umrah, pahala haji, semua bagi ke orang. Habis dah stok pahala, kawan hak duk minta ni berenyuk lagi. Apa Nabi kata? Ambil dosa orang pula, buh atas belakang dia. Nabi kata summa turiha ila nar, dihumban dia masuk ke neraka. Ibn Taymiyah kata sunnah bercakap. Bercakap jangan bagi sakit orang. Bercakap jangan bagi susah orang. Mulut dengan lidah, lidah dengan tangan ni mesti kita jaga. Itu sunnah Nabi. Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Benda kecil sekiranya dia baik, jangan pandang remeh. Walaupun Nabi kata kecil dia macam mana, kau jumpa saudara kau senyum kat dia. Itu sunnah daripada Nabi. Ikhwan wa akhawat, saya pesan kat diri saya, kita nak hidup tak lama. Berapa hari kita nak hidup? Yang nama sunnah tu mesti kita faham dalam makna sunnah. Jangan faham sunnah di atas kepala kita. Kalau kita faham kata semayang tanpa usali itu saja sunnah, bercakap, bercampur, bergui, tulung orang tu bukan sunnah, kita akan jadi seperti puak juz'iyat. Puak yang mengambil agama secara juzuk dan mengambil agama secara juzuk itu, itu bukan daripada udkhulu fi silmi kafah. Dia tak masuk langsung dalam ayat tu. Dan kita berada di atas track bid'ah juga. Siapa ajak kita jumpa orang Islam tak senyum? Siapa ajak? Nabi ajak senyum. Siapa ajak tak senyum? Yang ajak tak senyum ni syaitan. Dia cucuk dengki, dia cucuk busuk hati. Pasal apa yang hang tinggal sunnah Nabi senyum tu, hang boleh tak senyum kat dia? Dengan meninggalkan sunnah bermakna kita berada di atas, di atas jalan bid'ah. Tak sedar dosa bid'ah ni terbawa bid'ah. Nabi kata apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Masuk neraka bid'ah. Simpan janggut sunnah, pakai jubah, pakai kain angkat daripada mata kaki sunnah, tapi jumpa orang tak ada senyum. Ni agama apa ni? Ni agama pesen apa ni? Nabi kata khairun nas, manusia yang berguna, anfa'uhum linnas, keluarkan manfaat kau bagi kau. Kita semayang, kita puasa, cantik dah. Lagi satu sunnah kena buat. Ihya'u sunnah. Apa dia? Jadi produk kepada orang. Selesaikan masalah orang. Mujamalah. Biar orang tengok muka kita ni. Orang kata kalau boleh aku tak mau tengok TV, nak tengok muka hang. Ha, mau macam tu. Tapi tak ada lah. Tapi sekurang-kurangnya, kita pitang mana pun. Orang kata lega banyak amat. Lega banyak. Itu sunnah Rasulullah. Dan kita kena tanya, kita dah duduk pada satu anak tangga sunnah ni. Sunnah nombor 2 ni, kita tinggalkan, kita tak tinggalkan. Dan satu benda kita kena ingat, kata Ismail As-Sana'ani ketika memberi syarahan kepada Bulughul Maram, berapa hang jumpa orang jahil ni, sebanyak mana katalah hang jumpa orang jahil ni, dia kata banyak dia macam mana banyak ayak buih atas laut. Maka kata dia, yang kata sunnah tu, hang kena ubah jahil mereka datang kepada kebenaran sunnah Rasulullah. Kalau hang jumpa orang jahil, hang benci dia, hang tak mau tengok muka dia, sesungguhnya engkau tidak mendekatkan mereka pada sunnah. Dekatlah mereka dengan jalan syaitan. Ini nama dia talbisul iblis. Setan, iblis saja dia buat begitu. Dia nak bagi kita jahanam dunia, kita jahanam akhirat. Ikhwan wa akhawat a'azzakumullah. Muka surat 5. Kita masuk suratul Fatihah. Hari itu dah sembang dah. Suratul Fatihah ni apa kelebihan dia? Dah semua dah sembang. Cuci calak dah sembang. Malam ni diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita nak tengok apa dia? Kita nak tengok satu dua maksud daripada suratul Fatihah yang kita boleh ambil manfaat dia, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم kita baca surah al-fatihah tu lepas tu kita tengok maksud dia. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sebelum kita tengok maksud dia, kita buat kesimpulan dulu. Surah Fatihah ni ada kesimpulan dia. Yang pertama, kesimpulan dia, Tuhan nak beritahu apa? Dia pencipta yang paling sempurna dan semua yang dia cipta itu tak lepas daripada makna sempurna. Satu-satu dia nak beritahu. Yang kedua, dia nak beritahu kata apa? Sifat-sifat yang ada pada diri dia juga semuanya sempurna. Sempurna tu sampai pada peringkat bila dia berhubung dengan kita, dia tak berhubung dengan nama-nama yang kasar-kasar. Dia pilih nama yang paling telinga dengar sedap dan makna dia teratur. Dia perkenai nama Ar-Rahmanur Rahim. Dia perkenai nama tu. Dia nak abang kata apa? Dia masuk dengan kita ni dengan jalan yang cukup lembut. Itu kesimpulan dia nak buat. Yang ketiga, dia nak beritahu kata dekat sini, dia tak suka kita kongsi sifat Esa dia dengan mana-mana makhluk dia. Dia tak suka. Dia sangat cemburu. Kalau kita pergi kongsi sifat Esa dia tu dengan mana-mana, dengan ketir batu, dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, dengan orang, dengan jin, dengan hantu setan, dia benci, dia cemburu kepada kita sampai pada peringkat dia boleh jentik kita keluar daripada rahmat dia. Yang keempat, kesimpulan yang kita dapat dekat sini, dia nak beritahu apa? Dia nak beritahu bahawa dia telah sediakan satu jalan kepada kita, jalan hidup. Dia telah buat satu syariat kepada kita. Maka kalau kita kasih pada dia, kita nak beriman pada dia, kita nak sembah dia, kita tak boleh pergi sembah ikut suka. Melainkan kita kena ambil syariat ni sebagai kita punya apa nama jalan untuk kita taat kepada dia. Dan kesimpulan berikutnya, suratul Fatihah ni nak beritahu apa kepada kita? Tuhan nak beritahu hamba dia selama-lama akan pecah dua. Satu hamba yang dapat nikmat hidayah dan lagi satu hamba yang sesat dan satu hamba yang dia benci. Dan dia juga nak memperkenalkan kepada kita satu perkataan nama dia Amin. Amin dia nak perkenai kepada kita. Dan Nabi sebut masalah Amin dalam baca Fatihah dalam semayang. Nabi kata dalam semayang itu ada tiga Amin. Ada Amin Imam, ada Amin Makmum, ada Amin Malaikat. Tiga Imam, tiga Amin ini kalau dia muafakat, kita kata Amin, Malaikat pun pi, Makmum pun pi, Imam pun pi. Nabi kata doa kita itu diterima oleh Allah. Doa apa? Doa Fatihah. Itulah, bukan doa lain. Pasal dalam Fatihah ni ada doa. Dalam Fatihah ni ada doa. Doa jenis akidah. Doa bukan jenis makan, minum, minta kerja, minta nak menikah. Doa bangsa akidah. Juga sebagai satu isyarat, dalam Fatihah ini akidah itu paling besar. Kita bolehlah berkelai apakah dua, tiga bab kita tak sama dengan orang. Hang berkelai pergi ke mana pun sembang, gungang. Tapi bila hang sembang akidah, mesti sama. Dan itu kita dapat buktikan daripada satu tulisan yang dibuat oleh Dr. Abdul Rahman Khumaisi. Al-Khumaisi, dia buat PhD doktor dia. PhD dia tu dia namakan I'tiqad A'immah Mazahib Arba'ah. Akidah dia, dia punya PhD dia akidah Imam Mazhab Empat. Di situ bila kita baca, kita boleh buat satu kesimpulan. Apa dia? Asy-Syafi'i tak sama pandangan dengan Imam Ahmad dalam masalah subuh tu ada kunut ke tak ada kunut. Masing-masing bawa nas khilaf. Ahmad tak sama pandangan dengan Abu Hanifah dalam masalah apa nama harta pusaka. Kata Abu Hanifah, kalau bapa wasiat harta pusaka ni wakaf, tiba-tiba bapa mati, harta tanah ni buat wakaf, wakaf masjid ke apa ke sekolah agama. Kata Abu Hanifah, anak boleh tuntut tanah tu balik untuk difaraidkan. Kata Imam Ahmad, tidak boleh. Mereka khilaf. Imam Malik dengan Imam Syafi'i khilaf. Apabila kita jadi makmum, kita kena tak kena baca Fatihah dalam sembahyang deras dan dalam sembahyang yang pelat. Kena tak kena baca Fatihah. Imam Malik mengeluarkan pandangan dalam Muwatta', dia kata apa? Dia kata selama-lama makmum tak payah baca Fatihah sekiranya rakaat itu dia dengar imam baca deras. Bila imam baca slow, baru dia kena baca. Itu pun dia baca sekadar imam belum rokok aja. Bila imam rokok, dia kena tinggal semua. Itu pandangan imam, Imam Malik. Khilaf dengan Imam Syafi'i. Ini dicerita di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh An-Nawawi. Khilaf dengan mazhab Syafi'i. Syafi'i kata, no, sorry. Nama kata makmum hang dapat takbiratul ihram bersama imam, wajib habis Fatihah. Yang tak habis Fatihah ni siapa dia? Hang tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Hang pun Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar rokok. Masa tu hang tak bagi habis Fatihah pun tak apa. Tapi dengan syarat, hang dapat rokok. Maksudnya rokok secara tumakninah. Kalau hang rokok, Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah. Dah. Hang kena tambah rakaat lain. Itu pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula bagi sedikit pandangan dalam masalah ni. Kata Imam Abu Hanifah, nama kata makmum semayang tu hang dengar imam baca ke? Hang tak dengar imam baca ke? Nama kata makmum, kalau hang saja baca Fatihah, hang dapat satu dosa. Maksiat, dia kata. Dia bawa ayat 204 daripada surah Al-A'raf. Dalam ayat tu Allah kata apa? Bila orang baca Quran, kena dengar dan kena diam. Fatihah itu Quran, surah itu Quran. Makmum tak boleh baca apa. Dan dia buat main lagi satu hadis. Dia bubuh dalam fiqh dia, fiqh Al-Kabir, fiqh Abi Hanifah. Nabi kata, Al-Ma'mum dhamin, al-imam dhaminul makmum. Imam tu dia tanggung semua berkaitan dengan makmum. Mereka khilaf. Mereka khilaf. Imam Syafi'i khilaf dengan Imam Ahmad. Kita ambil ayat semayang, lepas tu kita tersentuh isteri kita, batal tak batal wuduk kita. Memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, sentuh dengan sengaja itu batal. Dengan tidak sengaja, tanpa syahwat, dimaafkan. Sekiranya masa dia sebentar. Itu memang ada. Tak sengaja, jenis tak sengaja. Kita ambil ayat semayang, adik ipar kita, perempuan lalu. Kita ambil ayat semayang, pakai t-shirt pagoda saja. Nak semayang di rumah. Dia lalu, dia pun nak ambil ayat semayang sama tumis dia main. Kena tu sendiri, sendiri. Apa? Tipi. Sikit aja. Kena tu sikit dan sebentar dan tidak ada syahwat. Dan tidak kekal dalam kepala kita. Memang ada pandangan ulama Syafi'i kata tidak bagus. Walaupun kena tersendiri, masa dia tingkat, tetapi meninggalkan bekas yang dalam syahwat, batal otomatik. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Noh, Abu Hanif, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal pula mengemukakan dalil dia. Dia kata dah. Dia kata yang batal ni mana-mana sentuh, sentuh kuku ke, sentuh bulu rumah saja ke, sentuh ambil rambut selai angkat naik saja ke, suruh dia jelen letak tangan atas lidah ke, letak atas gigi ke, janji hang buat lagu tu semua ada wuduk, mendatangkan syahwat. Batal wuduk. Tapi kalau tak mendatangkan syahwat, tidak batal wuduk. Kerana maksud sentuh itu muqaddimah kepada jima', kata. Syahwat mesti ada. Ha, itu khilaf lah. Ha? Kita tak payah buat terkejut apa. Kita pun tak tahu dah benda tu. Apa mamak ni buat gila? Dah tak ada buat gila apa. Dah, dah benda tu dah masyhur. Dah maklum minad din bi darurah. Semua orang tahu. Tapi yang patut aku sabar ni. Aqidah. Keempat-empat imam mazhab. Satu. Apa satu pandangan? Mereka menyatakan orang Islam tidak boleh mengaji akidah dengan jalan ilmu kalam. Tak boleh. Keempat-empat mereka dibuktikan oleh apa nama Dr. Abdul Rahman Khumaisi dalam buku dia. Keempat-empat imam besar ini tidak ada khilaf di kalangan mereka. Satu mulut walaupun hidup berbeza zaman. Syafi'i tak jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah tak jumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tetapi mereka telah membuat satu khulasah, satu kesimpulan. Apa dia? Haram, berdosa besar bagi orang Islam mengaji akidah dengan jalan ilmu kalam. Haram, berdosa, keluar daripada manhaj sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita mengaji akidah, menggunakan akal nombor satu, nas tak nombor dua. Berdosa, kita jadi mu'tazilah ataupun jahmiyah. Mereka sepakat. Hak tu la khilaf baina fuqaha. Tidak ada khilaf di kalangan fuqaha. Kalau ada orang bagi tahu Imam Syafi'i kata boleh, maka dia berdusta di atas nama ilmu itu sendiri. Dia berdusta. Tidak. Abdul Rahman, Dr. Abdul Rahman Khumaisi, dia PhD kan. Setelah itu dalam bahasa Arab dia PhD kan. Dia punya PhD akidah imam empat mazhab. Dan insyaAllah saya cuba duk terjemah sikit-sikit. Siap? Nanti kita akan baca bab tu juga. Mungkin bab tu kita akan jumpa di Taman Markisah. Pasal taman tu banyak kisah dia, kita baca di sana. Taman Markisah. Banyak cerita ada. Ha, jadi itu di antara khulasah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Baik, kita tengok. Arti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemurah penyayang. Maliki Yawmiddin. Yang mempunyai, yakni memerintah hari kemudian, hari kiamat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, yakni beribadah. Dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mereka, yakni orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka, yakni orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Perkenankanlah. Itu terjemahan daripada Arab kepada Melayu. Dari terjemahan tu kita boleh buat kesimpulan asing pula. Kesimpulan hak kita. Kita boleh buat kesimpulan tu. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala dia start surah Fatihah ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia start macam tu. Cuma menjadi khilaf para ulama, bismillah itu masuk dalam dia ataupun tidak masuk. Itu khilafnya mu'tabar. Bismillah tu dalam sembahyang nak baca pelan ke, nak baca deras ke, khilafnya mu'tabar. Saya suka pandangan Sana'ani dalam Sumbul Salam. Dia kata, bila kita sembahyang, ada masa bismillah mau baca kuat, ada masa mau baca pelan. Kerana kedua-dua riwayat itu, dia kata saling kuat menguat di antara satu sama lain. Ada masa bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cantik. Ada masa sama darah dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada masa. Makna dia, benda yang sabit dalam sunnah ni kita akan buat berbagai-bagai. Bukan kita orang gila. Dah. Pasal sunnah main lagu tu. Apa dia ni merepek? Sabit darah, sabit pelan ni apa ni? Dah hang lah merepek. Hang tak tahu mengkuk. Hang tak tahu. Kalau sunnah main macam tu, kalau hadis ni pun kata macam tu, hadis ni kata lagu lain tetapi martabat dia sahih dan khilaf itu khilaf mu'tabar, kita angkat dua-dua. Kita buat dua. Ha, kecuali hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Okey, kita tak amal yang tak sahih. Yang dhaif itu kita boleh amal. Kata Nawawi, kita boleh amal cara sorok-sorok. Jangan kita pamerkan kepada orang macam diisap ganja. Itu syarat nak amal hadis ada dhaif ni. Dalam muqaddimah majmuk dia dah bubuh 8 syarat mesti ada kalau nak amal satu-satu hadis dhaif. Jangan sombrono, dia kata. Tak boleh sombrono. Misalnya kita sembahyang Allahu Akbar. Ada satu aja hadis yang kata Nabi letak tangan tak mana. Iaitu atas dada. Itu. Kalau hang buang hadis tu, tak ada hadis. Itu je hadis dah. Atas dada. Ala sadri atas dada. Khilaf para ulama sama ada dia hasan ataupun dia sahih. Itu saja. Tapi itulah satu-satu hadis yang ada. Kalau hang tolak hadis tu, hang tak ada hadis dah. Sama ada dia hasan ataupun dia sahih. Kita angkat dia tidak dhaif. Angkat naik. Adapun hadis menceritakan Nabi takbir Allahu Akbar. Nabi letak tangan Nabi ni di bawah sikit daripada ulu hati. Lepas tu Nabi bagi mengiri sikit, Nabi bagi kiri sikit. Ada hadis tu memang ada. Nabi bagi kiri sikit. Tapi taklah sampai kiri satu macam hang kasturi nak tarik keris tu dah. Sikit saja kiri. Dan ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Nawawi ambil hadis tu bubuh dalam Al-Majmu'. Hadis tu kata apa? Nabi takbir Allahu Akbar tahta surah, bawah pusat. Ada hadis tu memang ada. Nabi takbir, Nabi tahta surah, letak bawah pusat. Macam kita tengok mamak-mamak, bukan mamak ni lah, mamak lain lah kan. Lepas tu sembahyang bawah pusat. Kita ni pula punya mulut ni, mulut kita nakai, mulut kita ni belum disunahkan lagi. Kena tahnik lagi sekali mulut kita ni. Bukan kata ambil cincin mas, kapok bagi dah mulut kan. Kita kata tengok ni mau makan jenis balok, doang pukul tu. Ada, memang ada. Buka majmuk, jumpa hadis tu. Nawawi bawa hadis daripada Ali bin Abi Talib tahta surah, Nabi letak bawah pusat. Ada hadis menceritakan Nabi letak tangan di atas dada. Ada hadis menceritakan Nabi sembahyang, Nabi mengirikan sikit, letak dekat apa nama ni kita punya ulu hati ni, tetapi bagi kiri sikit. Ada hadis kata letak tangan bawah pusat. Dalam hadis-hadis itu semua, satu hadis saja yang hasan ataupun sahih. Apa dia? Letak tangan atas dada. Bawah pusat, jatuh martabat daif. Kesini, khilaf ulama. Ada yang kata daif, ada yang kata palsu tu. Kalau kedudukan hadis tu main macam tu, jelas yang nak amal yang mana. Hadis Ali bin Abi Talib, Nabi letak bawah pusat. Ya, Nawawi akui tapi dia daif. Nawawi letak syarat. Kalau hang nak amal hadis daif, hang boleh. Tetapi hang tak boleh sembahyang depan orang letak tangan bawah pusat kerana riwayat tu daif. Hang kena pergi sembahyang sorang-sorang. Itu disiplin mengamalkan hadis sahih. Tidak boleh diamalkan dalam wajah hadis. Kita buat hadis daif itu, kita amal hadis daif, tidak boleh diamal dalam wajah hadis sahih. Nanti akan jadi masalah dalam agama. Jadi kerana dah hadis tu dia punya martabat macam tu, bila kita bertembung sahih dengan yang daif, kita tak payah tanya nak ambil yang mana. Kita tak boleh kata, tuan-tuan, hadis semua dah, buat yang mana pun tak apa. Bila hang cakap begitu, nampak sangat hang tak tahu disiplin aturan hadis. Hang tak tahu. Kalau nak kira ada hadis, ada hadis irsal. Ada hadis menceritakan Nabi takbir Allahu Akbar, Nabi irsal. Irsal ni apa dah? Lurus tangan. Ada. Asy-Syafi'i kata pada Imam Malik, aku terima hadis yang kata Nabi apa? Letak tangan bawah pusat. Tapi aku tak boleh terima hadis Nabi irsal. Kerana yang irsal dalam sembahyang ni hanya puak Rafidah, puak yang telah menjalankan Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, kalau hampa sembahyang lagu tu, hampa ulang balik sembahyang bah. Dia tak terima. Tapi ada pandangan daripada Imam Malik macam tu. Jadi dalam susunan ilmu hadis tu, yang sahih itu kita angkat naik di atas. Kita tak Allah, bukan pasal Wahabi, bukan pasal kaum muda, pasal hadis. Ni mazhab mana? Bukan mazhab mana, hadis memang begitu tu. Hadis sahih. Allah, atas dada. Saya dah habang dulu kan, saya pergi tanya Dr. Dainal. Saya kata, doktor, dunia perubatan panggil dada tau nak? Kita silap pula kan? Tak kira yang ni pun panggil dada, pergi buah lagu tu pula punya sembahyang. Mana nak tahu ada pihak pergi panggil dada orang ni apa kan? Jadi saya tanya dia doktor. Saya kata, doktor, beritahu kat saya. Yang kata dada ni, dia punya bidang lah. Zon dia tu tahu mana? Kalau dari segi bah perkataan Arab, batnun daripada sini sampai pusat, dia panggil batnun. Kawasan ni dia panggil batnun. Dari sini, naik ke sini, dia panggil sadrun. Dari sini, naik sini, dia panggil unuqun. Jadi kita ada kawasan unuq, batang leher. Kita ada kawasan dada, sadrun. Kita ada kawasan batnun, perut. Bawah pada perut, dia panggil surah. Apa dia? Pusat. Jadi, doktor pula punya. Kalau kata sakit dada, nak tembak tang mana tu? Hak bulat lima kubang tu, tembak tang mana? Tembak tang sini ke? Dia kata dada saya, yang kata dada, dari sini sampai sini, dada. Kalau kata sakit dada, kita tak buktang sini, ni perut dia kata. Ni tempat usus. Kita pada doktor di belakang. Saya silap, dia boleh mangkit main beritahu. Pasal bab ni, tak boleh pakai Sahih Bukhari lah, kena pakai doktor kita lah kan. Kat ni, nak bincang dari segi berubat. Dia kata, tang sini. Saya kata, kalaulah satu perkataan tu kita buat, letak tangan atas dada. Kalau ikut dunia perubatan, letak macam mana yang menepati arahan itu? Dia kata, letak lalu ni. Saya kata, kalau letak sini, ya betul tak atas perut dia kata. Arahan kata, letak atas dada. Letak atas dada. Saya kata dalam hadis kata Nabi semayang letak tangan atas dada. Lagi nak letak lagu mana? Lah. Dia kata, payah apa letak atas dada? Ini atas dada. Dia kata, letak dada atas dada. Clear? Clear. Bukan keling. Clear. Benda tu bagi clear. Oh, macam tu cerdas dah. Faham. Pasal apa kita tak semayang letak? Ada hadis. Kita tak tahu lah hadis tu. Daif. Apa kata Syafi'i? Iza sah al-hadisi, fahuwa mazhabi. Mazhab aku adalah hadis sahih. Walaupun aku tak dengar. Walaupun aku dah mati, ada hadis sahih. Aku tarik pandangan yang daif pada masa aku hidup, pada masa aku mati. Jadi bila kita jumpa riwayat yang sahih, kita angkat dia nak di atas. Kalau riwayat tu berbagai, tak ni pun kata lagu ni, sebagai contoh, ada riwayat berbagai. Lagu mana? Nabi ambil ayat semayang. Nabi ambil ayat semayang. Nabi sapu kepala. Ada satu riwayat kata, bila Nabi nak sapu kepala, Nabi tolak kepiah dari belakang. Nabi sapu umbun-umbun kepala dia. Lepas tu Nabi tolak kepiah mai sini balik. Satu riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Mai pula satu riwayat kata, bila Nabi apa nama nak sapu kepala ni, Nabi sapu di atas serban yang Nabi pakai tu. Nabi lerek nak di atas. Itu riwayat daripada Umar Al-Khattab. Ada lagi satu riwayat kata, bila Nabi nak sapu kepala, dia angkat kepiah dia ni, dia letak di bawah, dia lomok semua kepala dia. Depan pergi belakang, main balik. Sekali dengan daun telinga. Dengan satu basuhan. Apa kata Umar Al-Khattab? Siapa yang tak boleh taharah dia, suci dia macam suci Nabi, Umar kata dia akan kotor sampai bertemu Allah. Siapa yang ambil ayat sembahyang, dia tak boleh ambil lagu Nabi ajar, maka kotor dia sampai kiamat, kata Umar Al-Khattab. Kerana riwayat datang, lepas tu kita buat lah. Kita buat sekali-segala. Macam orang perempuan kan, Maimunah cerita, berjalan dengan Nabi, pakai jilbab ni semua ni, pakai jilbab. Ada satu riwayat cerita, ha? Nak ambil ayat sembahyang lagu mana? Basuh muka ni lepas kan? Basuh muka ni lepas. Lepas tu basuh tangan ni orang tak nampak sikit-sikit. Bila main nak basuh kepala lagu mana? Rambut satu kawasan yang besar, tak boleh lindung. Apa kata Maimunah? Nabi ambil ayat, Nabi suruh kami ambil ayat, kami lalukan ke atas tudung kami aja di atas kepala. Kaki sapu macam biasa, pakai stocking sapu kat atas aja. Kami semayah. Ada masalah. Ni Nabi Umrah nak pakai stocking tebal semua, duk pergi dalam pancuk, Nabi buka stocking, ambil ayam satu timba ni duk curi. Pelamugari duk hampuk lah dia, eh makcik, oh ini bukan bendang ni, atas kapal terbang. Mana nak semayang ni, kita nak buka tudung. Tak payah buka tudung lah. Kalau sampai peringkat, kita nak semayang tak boleh atas kapal terbang, ni pun tak payah buka. Kancing baru tak payah buka, ambil ayam sapu je. Sapu lah. Kamu bagi kemudahan. Kita orang jantan tak apalah, lebay kita boleh buka. Ni orang perempuan takkan nak buka lebay dah. Buka lebay, pilot kena baring kapal tu. Cukup. Ambil rasa pun. Tak payah lebih jolok. Pakai lebih selok, lebih jolok-jolok, seorang kuih dia keluar pula dah. Allah lebih perbetul benda tu pula. Tak boleh lah. Kuatkan. Ada hadis daripada Maimunah macam tu. Kalau dalam bab tu ada hadis macam tu, amal kita macam tu, dia akan jadi berbagai-bagai. Macam kita takbir sembahyang kan, ada masa angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Satu. Ada masa serentak. Allahu Akbar serentak. Ada masa takbir dulu. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal hadis sahih mai berbagai-bagai. Tapi kalau ada hadis dhaif kata lagu ni, hadis sahih kata lagu ni, yang sahih itu diangkat, yang dhaif itu dia akan jadi hujah dalam bab lain, bukan dalam bab yang telah sahih itu. Ikhwan wa akhawat a'azzakumullah. Kita duk baca Fatihah ni. Kita duk baca Fatihah ni kerana bismillah tu pernah Nabi baca kuat, pernah baca pelan. Buat. Ni kita kuat sampai pelan pun tak mau pula dah. Dengar dia tu, Allah, bismillah tak baca, puak ni main pula dah. Qadha sembahyang Isyak di belakang. Qadha. Kita ada orang qadha sembahyang jemaat tiap-tiap minggu. Qadha tiap-tiap minggu. Ini apa punya mazhab ni? Jelas bid'ah. Jelas merepek, merapu. Baik, kita tengok apa dia nak cerita kita. Satu, kata dia menyebut nama Allah. Fatihah tu dia kata start dengan bismillah, sebut nama Allah. Umat Islam hendaklah menyebut nama Allah Azza wa Jal, mengingatnya pada awal-awal tiap-tiap pekerjaan mereka yang baik, supaya adalah pekerjaan mereka itu sentiasa dalam perhatinya dan peliharanya. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah memulai pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka, iaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Dan orang-orang yang memandang tingginya kekuasaan bagi satu-satu kejadian seperti matahari, bintang, bulan, jin dan manusia, mereka itu memulai pekerjaan mereka dengan nama kejadian-kejadian itu. Tuan kitab kita ni, ustaz kita ni, Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud ni, dia nak cerita hikmat Allah Ta'ala bubuh bismillah depan tu pasal apa? Pasal bila Islam datang, Islam nak potong amalan jahiliah. Orang dulu start kerja demi matahari, demi bulan, demi Lata, demi Uzza. Islam mai bismillah dengan nama Allah. Cukuplah. Lepas Lepas tu saja Ar-Rahman Ar-Rahim tu nak tajalli sifat yang tak ada pada benda-benda depa duk seru ni. Matahari, matahari ada sifat Rahman? Tak ada. Matahari ada sifat Rahim? Tak ada. Lata Uzza, hampa boleh panggil nama dia, tapi sifat Rahman Lata mana? Sifat Rahim Lata mana? Tapi sifat Rahman Allah dan Rahim dia boleh buktikan ada pada wa fi anfusikum afala tubsirun, pada batang tubuh hampa tu hampa tak nampak ada sifat Allah Taala Rahman dia, Rahim dia. Itu tuan kitab kita nak habaq bismillah tu diletak di depan. Yang kedua, kata ada sifat Allah pemurah dan penyayang. Allah ialah Tuhan yang kita bagi sekalian alam. Kita tengok Allah start Fatihah tu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada dua. Ada dua. Satu, Tuhan nak beritahu tentang masalah, kita kata masalah madah. Madah. Madah ni maksud dia apa? Kepujian. Ataupun hamdalah. Puji. Dia puji diri dia sendiri. Ini dalam ilmu usuluddin dia panggil puji qadim bagi qadim. Allah dia madah diri dia, dia hamdalah, dia puji diri dia. Dia kata alhamdulillahi, segala puji semua kat dia. Pasal apa dia puji diri dia? Pasal dia habaq kalimah berikutnya, dia itu Rabbil Alamin. Dia adalah pencipta, pentadbir, pengurus, penjadi, pengizin jadi kepada alam seluruhnya. Alhamdulillah itu madah, maksudnya hamdalah. Hamdalah ni bermakna ungkapan-ungkapan puji-puji. Maka Allah tu dia memulakan dengan ungkapan puji. Dia nak habaq kata apa? Kalimah-kalimah yang Allah ucap ni adalah semua terpuji. Kalimah-kalimah yang Allah pilih nak buat, yang dia pilih kun fayakun ni semua ni, ungkapan dia bila nak jadi satu benda, semuanya terpuji. Maka kesan daripada dia puji diri dia tu, maka dia buat alam tu alam yang sangat terpuji. Maksud dia apa? Alam ni layak dipuji. Alam ni hampir tak mana penjuru hang tengok. Timur, barat, utara, selatan, dalam bumi, naik ke langit, turun dalam air laut, hang akan nampak satu aja. Hang akan nampak layak sangat dia dipuji. Pi atas bukit cantik. Turun dalam jurang, nampak cantik bukit buka dengan kabut, dengan burung berkicau, dengan dia buat rama-rama cantik, elok. Rejam sampai dalam air laut, cantik. Cantik dalam air laut ni. Dengar, jangan cakap, air laut tu punya cantik. Mai atas dunia ni, lagi cantik. Maka, hang pusing pita mana pun, Tuhan Abang kata, Rabbil Alamin. Dia yang buat semua benda tu, dia buat dengan satu sifat dia, sifat madah, terpuji. Yang duk bagi rosak ni siapa dia? Bukan dia. Yang bagi rosak ni kata dia, zaharal fasadu fil barri wal bah. Hampa yang bagi rosak. Barri, darat, dia buat cantik. Ada tanah, ada yang sungai, ada yang laut, ada yang perigi, ada mata ayam, ada yang telaga, ada yang embun, ada bukit sebagai pasak bumi. Bukit tu pula bukan kata tanah saja. Akak pokok tu dia menjerak, dia cengkam sampai ke bawah. Lepas tu dalam tanah tu pula ada batu yang besar-besar menjadi asap kepada paku bumi. Semua cantik dia buat. Yang bagi rosak siapa dia? Yang bagi fasad di darat ni siapa dia? Manusia. Pasal dia turut hawa nafsu dia. Betul-betul turut. Ni orang duk buat projek juta-juta ni, kalau bukan turut hawa nafsu, turut apa? Nak tolong rakyat ke? Sajalah sikit-sikit saja. Sikit saja, sikit saja. Nak tolong rakyat ke? Tak. Nak tolong siapa? Nak tolong kroni. Syarikat besar-besar. Hari ni baru orang tahu syarikat UDA menindih orang Melayu Pulau Pinang. Baru orang tahu syarikat UDA Holding menindih rakyat Melayu Pulau Pinang. Dan UDA Holding, jangan cerita tak UDA, dia saman saya lah. Aku bukan ada sekubang pun nak biar. UDA Holding. Baru hari ni tahu. Pasal kih apa? Kih rizab tanah Melayu Pulau Pinang ni terhakis. ada pihak duk mengamuk, oh, gam kata keluar cerita. Semua ni di kepada Huda. Dan Huda holding di Pulau Pinang ni bukan di bawah kerajaan negeri, di bawah kerajaan pusat. Betul-betul buat syarikat, betul-betul cantik ni sajalah, sajalah kan. Bukan, bukan pasal pilihan raya di tenang, di labih apa, dah. Saja fikir. Suasana kampung kan cantik, duduk flat kan cantik. Ha, fikir dengan otak. Kalau buat duduk rumah kampung, boleh belah ayam, belah itik, adalah dengar suara ayam. Sejuruh itu, anak saya jadi perak. Tak bisa dengar ayam. Duduk flat. Sekali balik kampung, ayam tu, ayam macam ayam piru, sekali dia tengok ayam piru, dia lari. Dia kata ayah. Dia kata kat saya lah. Dia kata apa? Anak dinosaur. Ayam piru dia kata. Punya mengkak betul. Ada juga. Anak sabar pun tak tahu jadi macam tu. Tak kenal ayam, tak kenal duduk suasana kampung cantik ke? Duduk flat 5-16 tingkat ni cantik. Boleh fikir. Tapi pasal apa hang tolak sana, hang tolak sini, betul-betul pasal apa? Ada negara Arab, pi negara Arab. Di Iraq, tidak ada bangunan 10 tingkat, tak ada. Habis tinggi 5 tingkat dah. Habis tinggi 5 tingkat. Pasal tu bila Dubai buat bangunan yang dia punya bumbung tu kena awan tu, Arab dia semua kata dahsyat Dubai ni. Dubai ni nak kiamat dah ni. Lepas Dubai, Malaysia pula 100 tingkat. Berapa belanja dia? Sendiri fikirlah. Jadi nak abang kata, Allah buat cantik. Dia hampak bumi semua, apa pokok-pokok hijau semua, dia buat anak sungai laluan, anak sungai tu pun cantik. Lepas tu hasil mahsul bumi cantik. Cantik betul-betul cantik lah. Allah bagi kat kita ni ada apa, ada timah, ada emas, ada ada minyak, ada gas, ada macam-macam. Dalam Tuhan bagi macam-macam, Tuhan bagi satu nikmat kat kita apa? Tanah kita bukan laluan gempa. Allahu Akbar. Betul-betul kena puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagi biji timah, bagi sawit, bagi Petronas kat kita. Ada minyak, ada gas. Dia bagi semua kat kita. Bagi jongkong mas, bagi laksa, bagi bihun, bagi mi. Semua dia bagi kat kita. Kaya bumi kita ni. Cukup-cukup kaya. Cukup-cukup kaya. Kaya. Gempa bumi. Bukan laluan kita. Bukan laluan kita. Ni, Fatihah duk beritahu kat kita ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu layak dipuji. Tapi pasal apa jadi kalang kelibut ni semua ni? Cantiknya Allah tak, Allah Ta'ala buat tu, kita jadi macam mana kera dapat bunga. Kita peronyih. Pasal apa kita peronyih? Pasal nak memenuhi keinginan hawa nafsu. Betul tak ikut hawa nafsu? Cuba fikir, kita tidur hotel satu malam, berapa dek paling banyak? Pengalaman saya lah, duduk hotel legenda sebelah PWTC tu. Kawan kata, ustaz, mari kita try hotel ni. Saya kata, jom try. Satu malam je lah. Malam kedua tu dandan tukar terus hotel. Satu malam 550. Tak ada. Dia kena pergi jolok, keluar dari silin aja dekat ATM yang bikin tu. Tak ada. Ampa yang suruh aku duduk kan, kongsi ambil berkat seorang sikit. Bayar. Baik. Kalau ada orang boleh duduk hotel di Dubai satu malam 140,000. Yang tu pasal nak duduk ke pasal hawa nafsu ke tu? Hawa nafsu. Tak tahulah, tak ada benda ni, tak ada. Contoh saja. Tu yang kata gempak, mamak kan dia gempak. Gempak benda tak ada saja buat pergi ada. Kalau satu malam kita boleh perhabis duit negara 140,000. Tak, tak apalah, tak apalah, mungkin negara ni negara pak tiri lagi mak dia. Tak apalah, kita tak kata apa, tak apalah, itu hak dia. Tapi cuma yang kita duk bincang dengan Fatihah ni, tindakan tu, tindakan keperluan ke ataupun hawa nafsu betul-betul? Semua orang boleh jawab. Hawa nafsu tu bagi rosak kecantikan Allah Ta'ala dalam dunia ni. Allah tu dengan sifat asal dia, dia layak dipuji. Dia buat pasiak, pasiak duit kat kita. Tengok Selangor, kes pasiak je. kaki fasiak dah tu. Sampai menjerui dah dalam tanah, turun pergi ke dalam. Saya ajak kawan-kawan di Selangor, saya tertunjuk saya pasti yang turun dia bawa saya tengok. Dah jadi macam mana UFO mendarat dah kapal terbang tu. Punya duk gali, punya duk gali, punya duk gali. Kaya, kaya, kaya. Lebih kaya daripada Ismi Ulam Raja dan Sadiq Sigaraga. Kaya. Tuhan bagi kat kita ayam. Tuhan bagi kat kita ayam. Kita jual ayam dekat Singapura. Kita jual gas, apa nama, minyak kat Singapura. Kita kaya. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Yang duk bagi rosak ni siapa dia? Tangan manusia. Bukan kata di laut, di darat tu. Di laut. Lepas tu Tuhan kata apa? Kami zahirkan kerosakan tu. Walaupun kami buat cantik, tapi kami nak bagi apa? Kami bagi jahanam, jahanam ni semua untuk apa? Liyudhiqahum ba'dallazi. Supaya mereka kembali kepada kami. Dan kami nak pamer kecantikan itu balik. Ini yang Tuhan kitab kita ni, dia nak bagi penjelasan kepada kita. Baik. Kemudian ayat yang ketiga dia kata, Allah berfirman, Malik yaumiddin. Allah Tuhan yang mencipta, menjadikan dan memerintah hari dunia. Dan dialah pula yang menjadikan dan memerintah hari kemudian, hari akhirat. Iaitu hari yang dihukum dengan adil dan saksama segala amal dan pekerjaan manusia yang telah dikerjakan dalam dunia ini. Allah itu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kita tahu mana Malik Yaumiddin itu maksud di hari kiamat? Pasal kita guna kaedah Quran, tafsir Quran. Di tempat lain Allah Ta'ala kata, wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ayat ini menafsirkan Fatihah. Maka tahulah kita Malik yaumiddin itu adalah hari kiamat. Dan Malik yaumiddin di sisi ulama apa qiraat boleh baca dengan satu alif dan boleh baca tanpa alif. Boleh baca Maliki Yaumiddin, boleh baca tanpa harakat Maliki Yaumiddin, macam kita baca Malikin Nas, boleh baca lagu tu. Tak salah, tak ada rosak makna apa. Itu diakui di sisi ulama. Kadang-kadang kita ni dengan tajwid ni pun satu hal kan. Alah, dengar bunyi khak, bunyi khak, ain, bunyi ain, kira lepas kan. Enggak, dia kata ni idram al-runah tak cukup. Mana boleh tak cukup? Mana boleh tak cukup? Patut padan lah. Patut padan. Tak apalah, ilmu mendalam-mendalam tu perlu. Tapi nak pakai semayang ni, makhraj lepas, baris sebut elok, syadah-syadah, tak ubah makna baris apa, lepas lah. Sampai kudusul kahwin pun nak test Fatihah, kahwin lah. Saya satu masjid tadi semayang, tinggal semayang lah. Dia kata, apa nama, kenapa perlu berzina? Dia bubuh satu besar punya pamphlet, besar, pelekat. Sedangkan ada jalan mulia dan terpuji. Apa dia kata? Dia kata, nikah dan kahwin. Dia bubuh besar. Kenapa perlu memilih jalannya kotor dan keji, berzina? Betul, di bawah tu dia buat gambar anak budak-budak mati dalam plastik hitam. Betul tak? Kahwin itu benda yang mulia. Betul tak? Betul? Memang kahwin itu benda yang mulia. Tapi yang hina apa dia? Sistem untuk kahwin itu yang hina. Menyusahkan orang. Kahwin mulia. Tapi pasal apa kita pakai sistem bagi orang buat zina? Rukun nikah nak kena apa? Mana ambil semua ni? Rukun nikah nak kena apa? Ada satu kawan, dia kata ustaz, bila ustaz takbir, berapa rukun, berapa sunat? Oh. Sekali dia tanya ustaz dulu tu. Kita pun tolak kepi api belakang. Allah, aku pun tak bisa ingat. Saya kata, tak tahu. Oh, dia kata ustaz. Kita nak menghadap Allah Ta'ala ni satu zat yang sempurna. Bukan melibat halai-balai, ustaz. Tak boleh kita ustaz lebih afdal daripada saya. Ustaz duk mengajak orang, dia kata. Saya pun dengarlah satu tazkirah batin yang dia bagi. Dengar. Jangan ustaz. Bila kita takbir Allahu Akbar, dia kata. Pertama dia kata wajib niat. Yang kedua wajib diri betul. Yang ketiga wajib lafaz Allahu Akbar. Tiga wajib. Satu sunat dia kata. Apa dia? Angkat tangan aja. Lagu tu kita faham baru boleh masuk sembahyang. Jo, tangan ni lagu tu. Dia ajar, dia cakap tadi. Dia kata betul lah. Menambahkan khusyuk kita kan. Bukan khusyuk. Khusyuk bab belakang. Saya nanti kupas bab khusyuk saja Ustaz. Dia kena kupas satu bab khusyuk lagi. Ni Ustaz. Macam tu. Jadi kita bila rokok Ustaz, berapa wajib, berapa sunat? Allah, saya kata tak ada nak kira. Oh, jangan. Pasal tu kita ni Ustaz, duk semayang tak dapat khusyuk. Pasal kita lalai. Kita lalai. Ada juga. Kita lalai Ustaz. Quran pun duk bagi tahu. Quran kata apa nama, humul ghafilun. Mereka ghaplah. Ghaplah tu lalai. Dan termasuk makna lalai. Bila kita semayang, kita tak tahu sunat yang mana, wajib yang mana. Lalai. Saya kata tak ada. Saya kata sahabat nak bagi paku 7 inci kepala saya kan. Dia ada kata Ustaz. Ni. Ustaz sujud berapa wajib, berapa sunat? Saya kedua-dua anak saya baru je sunat baru ni. Tak tahu dah sunat apa pun tak tahu dah. Dua-dua ekor dah sunat dah. Saya kata ni hampir meninggup bang lah. Ada sampai macam tu. Dia punya anak. Betul lah, betul lah. Kita tahu benda tu bagus lah. Tapi sampai kalau tak tahu benda tu pun nak pergi jadi rapalah jingga. Dah lah. Dah lah. Bila kita tak dai dalam semayang tu. Subhanallah Rabbiyal A'la. Hati kita fikir. Ya Allah hinanya aku. Khusyuk lah tu. Khusyuk lah tu. Kita tak payah baca Fatihah satu terjemah, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijmali. Kesimpulan daripada ungkapan tu apa kita faham? Kita faham kita nak mula ni dengan nama Allah. Cukup khusyuk. Tak payah kita dok atok makna. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak payah kita buh makna segala puji bagi Allah. Ijmali. Simpulkan ayat tu. Rabbil alamin, Allah itu pencipta bagi sekalian alam dan dia buat dalam keadaan sifat dia sangat terpuji. Cukup. Khusyuklah tu. Khusyuklah dekat tu. Abang dia nak cerita benda ni. Yang keempat, beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Ada ayat dalam surah Al-Fatihah, maksud dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud dia apa? Oleh kerana Allah Tuhan yang menjadikan bermacam-macam kejadian dan mendatangkan berbagai-bagai sebab yang membawa kepada kemakmuran, maka segala ibadah, segala amal ibadah dan taat setia kita hendaklah kita hadapkan kepadanya sahaja. Dan juga segala pekerjaan kita hendaklah kita minta kebaikan daripadanya, kerana pekerjaan yang telah dijalankan dengan usaha tenaga kita, kalau tidaklah dengan pertolongan Allah yang menjadikan kita, tentulah kita tidak berjaya pada akhirnya. Jadi dia nak bagi satu kesimpulan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya dia kata apa? Ketaatan kita kepada Allah itu. Tapi Allah memilih ungkapan-ungkapan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab kuning ni, kan? Dia kata apa? Dia nanti kata semua isi Quran ada dalam Fatihah. Semua makna Fatihah ada dalam Bismillah. Semua makna Bismillah berhimpun pada huruf Ba. Dan yang ada dalam Ba tu berhimpun pada titik di bawah Ba. Yang tu nama dia Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturul ilmu. Ada. Itu satu pandangan yang agak meleset. Pandangan yang tepat, yang ada dalam Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Ya, memang ulama tak saya sebut macam tu. Yang ada dalam Fatihah itu berpusat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan pada bismillah. Ini ditahqiqkan oleh pandangan Abdullah bin Abbas. Kerana kata dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan makna la ilaha illallah adalah sama dia. Sama. Kita kata iyyaka na'budu, kepada engkau sajalah ya Allah kami na'bud. Na'bud daripada perkataan abada, ya'budu ibadah. Maksud dia apa? Patuh. Na'bud, kami beri satu kepatuhan. Patuh patuh di situ, patuh bangsa akidah uluhiyah. Dengan makna patuh, tidak buat syirik kepada Allah. Bukti dia apa? Wa iyyaka nasta'in. Lepas kami patuh, kami tak syirik kepada Hang, kami buktikan kepada Hang sajalah ya Allah kami minta tolong. Nasta'in itu adalah uluhiyah Tuhan. Ibadah. Pasal Nabi kata addu'a huwal ibadah. Doa tu adalah ibadah. Dengan lain makna, tauhid uluhiyah tu dia ada dua nama. Satu dipanggil tauhid uluhiyah, satu dipanggil dengan nama tauhidul ibadah. Pasal dia bercakap soal ibadah kepada Allah. Maka hak ni tak boleh kongsi. Hak ni kita habang tadi. Benda yang tak boleh kongsi. Allah cemuru kalau kita kongsi hak dia dengan hamba-hamba dia. Allah sangat-sangat cemuru. Hak nama kepatuhan, hak nama al-inqiyad kepatuhan, hak nama ketaatan, hak nama ketundukan, hak ni semua kena pasrah bagi pada Allah. Terutama bangsa akidah. Oh, tak boleh share dengan orang. Ketundukan akidah tak boleh share. Apa dia? Nabi kata ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Apa dia? Jampi mentera Nabi kata. Tangkai. Susuk kesemuanya syirik. Hak ni tak boleh syirik. Hak ni memohon bulat hati mesti kepada Allah. Jenis tawakal, jenis azam, jenis kita ni bergantung hati mesti kepada Allah. Tak boleh benda lain. Tak boleh sekali-kali benda lain. Khatiyah dengan keyakinan kena bagi sama. Yakin dengan khatiyah kena jalan seiring dan sejalan. Tak boleh kongsi. Kerana Allah sebut dalam ayat dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Hang ya Allah, kami na'bud, kami patuh, kami taat, kami tunduk. Kita punya patuh kepada Tuhan ni sampai pada peringkat sujud. Mak kita punya buat jasa dekat kita ni tak tahu nak abah. Mak kita, kita duduk dalam perut dia, minum air susu dia. Tetapi jasa dia buat dekat kita tu, ada tak ada? Punya kenang jasa dia lah, kata mak, nak sujud kat mak sekali ya. Oh, dah. Sayang kita dengan Nabi Muhammad ni, nak sujud sekali? Oh, dah. Tapi kita dengan Allah ni sampai pada peringkat turun sujud. Hak nu tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi sekali-kali. Dan nasta'in, doa, pohon semua kepada Allah. Tak boleh kongsi. Hak Nabi kata benda syirik. Apa Nabi kata? Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Nabi kata siapa yang suka bersumpah tak pakai nama Allah, Nabi kata dia syirik. Ada orang suka bersumpah. Ni. Nampak cahaya lampu di atas kepala orang kampung. Ni. Papan mayat ni aku nak abangkan. Papan rumah tu. Biasa tengok ada rumah dulu-dulu. Ujung sana tu dia buat macam balai. Kan? 2 inci. Punya. Nak bagi mandi mayat di atas. Tampak ni demi papan mayat. Aku tak cakap bohong. Cakap lagu tu syirik. Ada orang kata kalau aku bohong petiak sambar aku. Tapi buat masalah dia tak sambar aku lagi. Tapi kalau aku bohong, memang semua bohong dah. Petiak sambar aku syirik. Tak, bukan syarat. Orang jahat ni bila dia buat jahat Tuhan balas atas dunia, bukan syarat. Dan bukan syarat orang tu benar. Bila dia cakap benar, dan bantuan, miracle sampai. Bukan syarat. Kalau itu syarat dia, Quran nak buat apa? Bukti dalil nak buat apa? Nabi Muhammad ni berapa sangat mukjizat yang dia ada? Bukan dalam semua kes mukjizat jenis apa kita abang tadi, unta hak tadi ni. Bukan dalam semua, bila-bila sekali aja jadi unta tu. Bila-bila sekali aja batu bagi salam kat dia. Hak yang biasa ni, lagu ni. Duk bergigit lagu ni, duk beritahu Islam, duk beritahu Islam. Dia buat tahu juga. Duk beritahu jumpa orang, kena bagi salam. Jumpa orang, kena senyum. Begirah dia kata, dia beradik aku senyum. Orang luar tak senyum lah. Lagu tu, tu perangai orang jenis liang. Maka jangan kita duk sumpah dengan benda-benda. Nimi pintu ni, mayat aku nak berkeluar. Mana hantar mati dalam rumah. Kalau mati di Mekah, Saya cerita mana baru ni kuliah. Dua hari sudah ni kuliah saya cerita. Di Kuala Lumpur saya kata hari ni ada jual ayam tawak. Ayam tawak ni lagu ni. Lagu ni RM25 ke RM50. Naik sikit sampai RM150. Ayam tawak dia frame ayam ni dia bubuh cantik punya. Kan dia dia pi cantik lah, dia, dia design tu cantik. Tulis Arab apa-apa sikit, bubuh ma'u tawak, ayak tawak. Jual lah. Jual-jual apa khasiat dia? Khasiat dia banyak lah. Ha, di antara khasiat dia, kalau siapa nak berhenti rokok, tabung dua titik, minum. InsyaAllah berhenti rokok. Apa khasiat dia lagi? Siapa yang kena histeria ni apa semua, tabung dua titik ke lima titik dia, tu campur dengan ayak biasa, bagi minum. Semua lari habis. Ayam tawak. Ada orang boleh percaya. Yang jual ayam tawak ni pula Al-Fadil. Bukan kata mamak apa semua. Al-Fadil, Al-Ustaz. Kadang-kadang di belakang tu pula Al-Hafiz lagi. Jual ayam tawak. Kebetulan kuliah saya, dia pernah jumpa macam Ustaz, tolong buat announcement sikit di luar tu ada kata ada ayak tawak. Saya pun terkejut, ayak apa? Dia cakap ayak gaul. Macam ni ayak min ayak drinking water lah. Ayak tawak. Lepas tu adalah dia punya apa, ambil apa? Apa? Mentol tu kan. Bubuh wire dia dalam ayak, bubuh ni dalam ayak. Cak kata dia menyala mentol tu. Ha, dia kata ini power zam-zam. Oh, orang pun duk angguk. Oh, saya pun duk angguk. Oh, dah siap lah. Lepas tu dia ambil ayat tawah tu pula. Dia tuang-tuang ambil ekor wayar tu. Lepas masuk, cuk, lampu tu menyala. Tapi taklah terang macam mula tadi, tapi menyala lah. Ha, dia kata ni kepukulan ayat tawah. Zat Kaabah semua masuk menyerap dalam dia. Maka ayat tawah ni dia kata setanding dengan ayat Ma'ul Zamzam. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang perlu ayat zam-zam, tak payah risau dah. Kita ada ayat tawaf, ayat nombor dua terbaik dalam dunia, ayat tawaf. Dia buk main tu, satu tu. Saya ingat dekat 200 ke 300. Habis cuci calat dengan kotak-kotak pun orang pelari terus. Lepas tu dia main kuliah saya dan main. Kata Ustaz, tolong tak? Saya kata, sorry, tak mau. Tak mau, ayat tawaf saya tak mau iklan. Baik saya hebat. No, tuan-tuan, di belakang sana ada ramai orang menegang. Apa nak beli apa, peringkut pergi ambang apa beli. Eh. Tak mau beli pun ikut suka ambang. Pasal apa nak pergi iklan dalam masjid, ayat tawak. Apa kelebihan dia? Eh? Saya masa pergi Mekah hari tu ni, kawan tawak dengan saya tu, ambil duit daripada mesin ATM ni, duit RM10 tebal lagu cuma buah lampu kek. Kita nak buah duit ni, kita duduk sayang, duduk genggam lah ni. Takut dia main turun. Dia boleh relax aja. Pusing. Rupanya dia buat ibu duit balik Malaysia. Ibu duit. Bukan jauh mana tu. Jalan tanah liat lah. Buat ibu duit. Yang buat ibu duit ni pun Al-Fadil. Punya penyamun tarbus betul lah pokok ni. Al-Fadil. Buat benda ni. Bukan perompak penyamun. Al-Fadil. Tak ada syirik apa dia kata. Sebab nak syirik. Kita ambil zat Kaabah tu. Zat Kaabah tu. Oh, dia kata hampa tak tahu. Memang tak tahu. Bagi penjelasan. Oh, dia kata benda ni bukan boleh jelas. Dia kata ni laduni. Tuhan bagi masuk dalam hati. Tambah hampa duk mengaji hadis-hadis lagi. Hampa tak nampak benda ni. Hampa lah leceh nombor satu. Dia kata. Tak nampak ni ladun ni, ni duit ni. Kaabah punya zat tu menyerap. Jangan buat pasal keliling Kaabah tu orang tak cakap merepek, semua cakap elok-elok, semua cakap elok-elok, semua cakap. Siapa kata tak nak cakap merepek? Siapa kata tak nak cakap merepek keliling Kaabah tu? Orang-orang Syiah. Tentu-tentu orang Syiah pegang Kaabah ke tu. Dia buat macam keliling keleman. Pasal apa? Dia ada Kaabah di Karbala. Syiah ada Kaabah usak-usak ni di Karbala. Kalau kita pergi Kaabah kita ni, Mekah ni, keliling Kaabah tu, dia tulis apa Pak Mik? Allah, Allah, Allah kan dengan kain hitam dia tu. Keliling tu dia buat nama Allah. Di Kaabah di Karbala, keliling tu tulis Ali Jan, Ali Jan, Ali Jan, Ali Jan. Nama Ali disangkut depan Kaabah. Ada Hajarul Aswad. Dan semayang ni mengadap empat penjuru. Macam Kaabah di sana. Maka bila dia main Mekah, Kaabah kita tu dia buat tu. Dia jijik. Dia duduk tengok Kaabah kita ni, apa duduk nanti dia. Mabam sekali bagus. Nanti dia sebut. Dia sebut dengan mulut dia. Dia sebut pasal apa dia tak mau Kaabah tu. Pasal Kaabah tu dibuat di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Zaman pemerintah Yazid Muawiyah, dia suruh buat Kaabah tu. Di atas dia punya arkitek dia. Siapa dia? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pasal tu dia tak suka Kaabah tu. Pasal dia kata ni tangan yang membunuh Ali di Karbala. Habis lama dia duduk Mekah 2 hari dia nak balik. Tu pun pasal apa? Pasal taqiyah. Dia tak mau bagi nama negara dia buruk ya. Dia keluar. Pasal tu dia mau Karbala, dia mau Najaf. Pasal bumi Karbala dengan Najaf ni bumi yang menyimpan khazanah akidah dia. Karbala ada di Kaabah ada di Karbala, masjid Karbala tu. Ha? Tentang apa-apa dia bercakap dalam khutbah-khutbah Syiah di Baghdad. Dia sampai dalam bahasa Arab bila masa 10 Muharram, apa dia sampai dengan khutbah dia, dia kata apa? Dia kata tanah Karbala dengan Kaabah bumi Mekah ni satu hari duk sembang. Mekah kata aku lebih baik daripada hang. Karbala kata aku lebih baik daripada hang. Mekah kata aku ada Kaabah. Karbala kata aku ada ni darah Ahlul Bait jatuh di sini. Lepas tu Mekah kata aku lebih baik, aku diasaskan oleh Ibrahim. Bila dia duduk tengkak lagu tu, Tuhan masuk jempol. Tuhan kata diam kamu bumi celaka. Dalam khutbah dia cakap lagu tu, Tuhan kata kepada bumi Mekah, diam kamu, Karbala lebih baik daripada kamu 70 ribu kali ganda. Maka siapa boleh sujud sekali di atas tanah Karbala, afdal dia 70 ribu punya ibadah. Lepas itu dia baru cari tanah tu. Kita orang Malaysia apa biji kedemak pun tak tahu, duk tembik tanah tu, duk sujud apa punya mangkang semua lah. Lagu tu khutbah dia sampaikan di sana. Dia sampaikan di sana. Oh takut. Takut. Ikhwan akhawat a'azakumullah. Jadi dia nak cerita ke kita makna yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa? Maksud dia kita beribadah, kita tak kongsi. Kita tak kongsi. Pasal itu saya berulang-ulang saya beritahu. Kerana kita faham makna ibadah tak boleh kongsi, saya seru selalu sampai saya kata daripada mufti, saya kata tolong semak balik buku berzanjinya orang Melayu duk baca tu, pi semak balik. Ada word-word yang begitu syirik di sisi Allah. Ada word yang syirik. Saya buat atas kerja, saya post bagi. Dia kata apa? Dia kata my bad lah, orang duk buat lama dah. Orang duk buat. Tak bolehlah sebagai orang alim jawab lagu tu. Tak bolehlah sebagai orang alim jawab lagu tu kira. Kan? Ada ustaz pula balas saya punya risalah tu, dia balas pula. Dia kata mengaji tu biar habis, dia kata. Mukadimah dia tu, mengaji tu biar habis, dia kata apa ni semua kalimah. Saya bagi satu word dalam marhaban. Apa dia? Marhaban Jaddal Husaini. Apa maksudnya? Selamat datang Tok Hasan Tok Husin. Siapa dia Tok Hasan Tok Husin ni? Rasulullah kan? Dengar Rasulullah ni kita kata marhaban ke, kata salam ke, kata selawat ke? Berdasarkan Quran, selawat. Marhaban ni apa dia? Welcome. Ya. Marhaban, ta'ah, marhaban, marhaban, marhaban, ahlan, ahlan, ahlan, wa sahlan, wa marhaban bikum. Fudul, kita kata fudul, mamah, duduklah, tak mana nak duduk, duduk. Marhaban, word dia, bila ada objek depan, baru pakai marhaban. Macam kita tulis di kedai kita, marhaban, ahlan, wasahlan. Apa dia? Ada objek masuk, tengok. Apabila orang Syiah dia kata marhaban Jaddal Husaini, apa dia faham daripada kalimah tu? Yaqazah. Ruh Rasulullah tu yaqazah. Maksud dia, ruh Rasulullah daripada dia ada di alam barzah di Madinah tu, keluar main dalam majlis selawat mereka. Ini faham siapa? Faham ahli sunnah kah? Faham buat-buat salah kah? Kena semak balik. Jelas. Lagi satu saya kata, dalam merhaba ni, dia start dengan perkataan, abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Perkataan zatil aliyah tu perlu disemak balik. Kerana zatul aliyah juga sifat Allah, dan zatul aliyah juga dipakai oleh orang Syiah dengan perkataan antal ali fauqal ali, la ali ilal ali, ali waliullah. Saya kata perkataan tu kena faham, bukan kena faham lagu kita, kena faham lagu Syiah. Pasal dia hanya ungkap. Apa maksud dia? Zatul Ali, zat Ali yang sempurna. Dua, Ali pun sifat Allah juga. Allah itu Aliul Azim. Ali. Ali pun Ali juga. Maka dia kata apa? La Ali ila al-Ali, antal Ali fawqa al-Ali. Tidak ada Ali melainkan Ali, engkau Ali di atas Ali. Apa ni? Nak faham lagu mana ni? Ceramah ni. Antal Ali faqal Ali, engkau Ali di atas Ali. Engkau Ali tu yang mana? Engkau di atas Ali, Ali tu yang mana? Lepas tu dia kata Ali waliullah, Ali itu wali Allah. Ayat kita macam orang kita kan, dia kata apa syiriknya? Dia kata Ali waliullah. Nanti sah. Dengar dia punya ayat. Nuh baca Baqarah, apa Allah kata? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bila dia kata Ali waliullah, Ali waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ali itu mengeluarkan orang daripada zulumat kepada nur. Sedangkan Quran kata Allah yang mengeluarkan orang. Dia kata Ali waliyul ladhi. Sangat-sangat syirik dan tasyabbuh kepada syirik. Tapi kawan kita tak sedar, dia merhaban lagu soba naik uak kentin. Jannatu wa na'imuha. Kapal al-btadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Allah Allah Allah. Syiah terus. Perlu disemak. Syahadah dia, syahadah tu. Itu syahadah yang saya dengar sendiri di kota Baghdad. Bila tengok dia pas sembahyang, apa dia kata? Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Ali waliullah wal Khumaini hujjatullah. Tu dalam sembahyang dia pernah jari. Anak kata apa? Kalau dia orang boleh bertahan tak syirik, kita tahu. Kalau boleh bertahan kata tak syirik, saya tak tahu. Tu yang dia sembelih unta 10 Muharram tu. Unta tu siapa dia? Dia sembelih unta, kita buat bubuk sorah. Amboi kita. Buatlah bubuk kacang, tak mau bubuk sorah. Bubuk gandum, tak mau bubuk sorah. Buat pula 10 Muharram. Allah ustaz kata, tengoklah mereka ni pergi mengaji 2-3 hari, luar negeri, balik-balik bubuk pun tak boleh minta kedarah dah. Nanti siapa tak mau minta kedarah bubuk? Tosir pun kita bubuk. Takkan bubuk tak mau minta kedarah? Tapi kita nak cerita apa ni, kita tengok perayaan itu tempat orang. Dia sembelih 10 Muharram, Nabi suruh kita puasa, dia tak puasa. Dia sembelih unta. Unta tu dia sembelih. Tikam unta tu. Cucuk bagi mati. Tebukai perut. Repah unta tu. Mati. Di Karbala. Yang saya tengok di Karbala lah. Tapi yang kawan tengok di Pakistan pun sama. The video tu ditayang di sana. Mati. Apa dia kata? Seorang syekh dia. Syekh dia nama apa? Imam Mulla Abid Hasan nama dia. Imam Mulla Penyembah Hasan. Nama dia. Nama dia Abi itu maksudnya penyembah. Apa dia kata? Dia kata unta yang kami bunuh itu, itu adalah ibarat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Akidah dia macam tu. Mesti hati-hati. Lepas tu dia buat bubuk-bubuk halawiyat bagi orang makan 10 Muharram. Kita pun cungkit bagi. Nak makan bubuk tu pula, merhaban pula lagi sekali. Ha. Word tu kita pakai. Word dia. Fatihah ajak kita, wa iyyaka nasta'in. Tak boleh pohon pakai nama orang. Ikhwan, kalau ikhwan pergi di Baghdad, ikhwan tengok yang rajin duk menurun, duk panggil orang mati masuk dalam badan, kesemuanya puak syiah. Puak sunnah tak buat. Syiah ni boleh berubat. Saya kawan dengan dia, dia tak dapat turun lah. Dia berturun malam ni, kerana menurun pula. Dia boleh panggil ruh Rasulullah masuk. Dia boleh panggil apa nama, sekali tu dia panggil, dia panggil ruh Khalid bin Walid. Dia tak suka Khalid bin Walid, tapi dia panggil untuk menceritakan apa yang jadi lepas Nabi mati. Khalid umat masuk dalam badan dia. Sekali Khalid, bukan Khalid Sa'ad, bukan Khalid Samad, Khalid al-Walid. Cukup kata dia mat. Cakap alat lah. Assalamualaikum. Surah pakau. Tapi bila ruh Khalid main dalam keadaan hina. Cukup hina. Hina tu saya tak boleh sebut lagu mana. Pasal benda tu aib. Main dalam keadaan hina. Khalid pun ceritalah. Cerita. Lepas Rasulullah wafat, kami ada cadangan. Kami nak rogol apa nama Fatimah bergilang-gilang. Kami nak, tak mau bagi benih Ali ada dalam rahim dia. Kami tak mau Al-Mahdi datang daripada benih Ali. Kami nak benih kami masuk. Bila kami tahu Fatimah apa nama mengandung, kami tendang perut dia. Tetapi dengan kehendak Allah, Allah selamatkan kandungan dia ghaib. Dan kandungan itu akan jadi Al-Mahdi di akhir zaman. Ni Khalid tu cerita. Oh, kita duduk dengar. Buat Khalid jadi macam ni. Khalid tu cerita satu-satu. Balik main Malaysia, unsur tu Ahlus Sunnah tak ada menurun daripada Nabi yang wakak, dia pun tak pernah menurun. Unsur menurun pada orang Melayu ni kerana ada pengaruh Syiah 1000 tahun sudah. Dan pasal tu kita boleh panggil, pasal tu orang Melayu menurun pun tak pernah panggil Umar, panggil Ali ya. Itu pengalaman saya dengan Ustaz Lah Yaraki di Selama. Pergi makan kenuri. Tak tahu kata pakcik itu bomo. Sekali dia bawa pergi rumah dia. Bawa-bawa masuk-masuk. Nampak ekor belangkah dia ada. Oh, saya kata Ustaz Lah, ekor belangkah ni set lagi siap lagi dah. Pasal saya biasa tengok di kampung kita, jenis boy ekor belangkah ni, kira jenis. Ni memang menurun lah. Duduk sembang. Dia duduk tanya Ustaz Lah mengaji mana. Saya pun tak mau campur. Saya pergi duduk di luar. Lalu Ustaz Lah panggil saya. Ni hang main tak? Saya kata awak, tuan-tuan tengok Ustaz orang tu ni nak buat gila apa pula ni. Dia pun duduk pejam mata tu. Yung hayang, dia pergi kepong. Boom sekali. Baginda Ali datang. Assalamualaikum. Tahu kami siapa? Kata tak tahu. Kami Baginda Ali karamallahu wajhah. Satu macam kaki selepang dia bagi. Jadi Ustaz Lah pun dah Baginda Ali mai kan. Takkan nak cakap Melayu, cakap Arab lah Baginda Ali. Bukan Mak Ali kampung kita. Mak Ali kampung kita cakap Melayu ni Baginda Ali. Mana dia tahu Arab. Ustaz Lah pun satu Arab bagi kat dia. Assalamualaikum. Kaifa ahwal ahlul bait. Wa kaifa, dia tanya lah, wa kaifa zaujatuka Fatimah, wa kaifa banatuka. Dia tanya lah anak pergi nak hang lagu mana. Sekali Ali melompat. Ali kata apa kat Ustaz Lah, hari ni tak mau cakap Arab, nak cakap Melayu. Sekali Ali cakap Melayu. Allah Akbar. Di Selama, cerita ni di Selama. Ha. Jadi, tengok pengapur dia. 1000 tahun sudah. PD belah Iraq, inilah amalan dia. Dia bila berubat orang, dia lupa diri. Yang lupa diri ni Syekh Rasul Sallam bin Sa'ad. Lupa diri. Sekali masuk arus mana-mana masuk. Pasal tu kita kata, pengaruh dia, dia pernah tak dekat kita 1000 tahun sudah. Pasal tu, bomo-bomo kalau menurun pun, bomo tak akan panggil orang dengan nama Aisyah tak. Bomo habis tinggi dia panggil apa? Ali Fatimah. Dia tambah Siti, bahasa Melayu. Siti Fatimah, Ali dan itu, bomo tu. Bomo pun Syiah juga. Bomo pun Syiah juga. Pengaruh dia. Ya, kita duk baca, Fatihah duk beritahu, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tak boleh kongsi. Tapi dia memperkenalkan keadaan kongsi. Kita tak boleh tak ada tangan, Ya Rasulullah, ni umat aku, ni umat hang, tolong aku. Tak boleh, syirik. Doa kita semua start dengan Allahumma Ya Rabbana. Direct terus kepada Allah. Tak ada kongsi. Pasal itu kita tak boleh pergi hati kubur, memohon hati kubur, tawasul, puak-puak tarikat ni duk buat, tak boleh. Pasal Fatihah ajak kita, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tak boleh kongsi. Sifat uluhiyah tu, sifat boleh mengangkat mudarat, boleh bagi manfaat, tu semua urusan Allah Ta'ala. Jadi itu yang Tuhan kita kita nak beritahu. Dan dia kata yang kelima, minta hidayah ke jalan yang lurus. Yang ni kita tengok lagi sekali apa makna ihdinas siratal mustaqim, minta jalannya, jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, ya sahabat. Perayaan Cina. Wallahu ta'ala alam. Orang-orang Cina buat raya kita pergi ziarah. Wallahu ta'ala alam. Kita kata secara asalnya kita ziarah orang itu tidak salah. Kita ziarah orang itu tidak salah. Tetapi yang salahnya ialah kita terlibat dengan dia punya upacara-upacara satu. Ataupun ada perkataan kita membesarkan. Kita macam beri ihtiram, kita beri penghormatan. Word-word yang dia pakai itu khusus, alamat perkataannya khusus untuk dia punya, dia punya benda ni semua. Kalau kita kadang kita pergi atau kebetulan ke, ataupun memang hari raya ni hari orang ziarah menziarah ni. Tapi jumpa dia, hello brother ke mana, dia ajak kita makan, benda makan tu halal, bismillah. Dan kita pun selamat tahun baru ke, selamat hari raya ke. Selamat hari raya, ulama kita kata dia perkataan umum. Pasal perkataan tu pun kita pakai. Selamat raya puasa, selamat raya haji. Kalau kita kata tak boleh kata selamat hari raya kerana dia agama, dan kita pun tak boleh pakai perkataan tu. Tapi perkataan selamat hari raya dia umum. Cuma kalau kita kata selamat hari Deepawali, iaitu agak kita telah mengkhususkan ayat kita. Jadi kita kata selamat hari Natal, kita dah pergi dalam dah, kita dah pergi jauh dah tu. Tapi kalau Kristian ke, Cina ke, Hindu ke, dia main pada kita, kita kata selamat hari raya. Ayat kita itu begitu, begitu umum, masih boleh di, diperbahaskan. Sampai kalau ada pihak nak kata hang syirik, tak boleh lagi. Pasal ayat tu terlalu, terlalu umum. Sama lah dengan tun baru, dia nak tun baru ni. Dia kata ke kita tak ada apa. Dia kata yang ni semua tukar tahun. Tukar tahun ni tahun arnab ni tahun dinosaur man, tahun depan tahun rokok, tahun apa lah semua. Tak ada apa-apa, dia kata tak ada kena-mengena apa. Kita pun tak tahu pasal dia. Kita boleh terima tekat dia kata. Betul ya. Kita pun tak mendalam. Takat mana dia kata, kita ada kepercayaan macam tu. Kalau kita sendiri beretikat dengan ucapan dia, dan dia bagi tahu, hani tak ada kena-mengena dengan agama ajar. Macam hampa muharam, dia tanya kat kita, hampa muharam dengan raya puasa sama tak sama? Kita kata raya puasa lain, muharam sama raya. Kami exactly lagu tu. No, kami punya raya ada, ada satu macam Buddha nanti mai, itu raya kami. Tahun baru ni macam hampa masuk Muharram lah. Tala'ul badru alaina, kami pun lagu tu. Kita tak tahu apa. Dan kita percaya dengan ucapan dia. Dan kita ucap seperti dia cakap dan kita percaya. Maka tak ada masalah apa lagi kita. Tapi jangan pergi lebih dalam daripada tu. ada dia bagi makan. Macam dia, kita kata kat dia, hang tahun baru ni hang buat kuih-kuih ni semua apa pasal pula? Ni apa ni? Dia kata hang raya ada tak ada kuih samprit, kuih bangkit? Tak pasal apa kuih samprit tak buat bulan Muharram, dia tanya kita. Pasal apa kuih bangkit ni semua ni hang tak buat bulan Muharram? Kita kata kuih ni kuih raya, keluar hari raya. Dia kata kami pun siapa, kuih bakui ni kuih raya, kuih bulan ni kuih tahun. Kami buat bila mai hari tu. Kami tak bagi kuih ni kat tokong. Tokong kami bagi limau. Tokong jaga kesihatan. Dia tak makan kuih ni semua. Ada tepung, ada gula. Tokong jaga kesihatan. So kalau dia punya penjelasan kita tu, memang orang hari ni kata synchronize. Faham tak? Saya pun baru hafal. Synchronize. Dia masuk tu agak betul. Ataupun dengan bahasa usul, dia kata kias yang dia pakai tu, ekpa dia masuk tu cantik. Kita boleh bagi satu kepercayaan kat dia lah. Kepercayaan tu kita percaya lah kat dia kata. Dan kita boleh takat patut perhubungan kita cukup lah. Dia duduk makan minum orang ke apa ke buah limau tangkap. Kecuali para ulama sepakat yang Quran sebut, waquduhanna suwal hijara uiddat lil kafirin. Apa dia? Yang akan menjadi bahan neraka ini batu bata yang disembah oleh mereka. Dalam huraian itu, kata ulama, semua benda yang dia letak bersama sembahan dia itu, semua tu masuk neraka. Kalau dia buat kuih bangkuih, dia pitak kuih bangkuih itu satu depan tokong, duk sembah. Lepas tu dia ambil kuih itu, dia main potong 6 bagi kita makan. Yang tu haram kita makan. Tapi kalau kuih bangkuih dia buat pun 20. Satu buah tang situ, bagi 19. 19 itu satu kita makan, yang tu tidak ada masalah. Dan kuih bangkuih ni pula dia nak buat ni pantang larang cukup banyak. Terutama tak boleh isap rokok. Kuih bangkuih tu. Hai, pelik sungguh kuih bakuih ni. Tak boleh langsung asap rokok. Dan nak buat kuih bakuih tu tak boleh mai bulan, tak boleh uzur, kena mandi, bersih, segak, sembang, tak boleh. Rumah kena mop. Bersihnya kuih bakuih tu. So, bersih tu. Buat 20, satu filter dekat tokong, 19 ni untuk jamu orang. Yang dia jamu orang ni, dia tak sembahyang apa. Kita pi dia potong tu bagi kita makan sejurus, yang tu tak apa. Bismillah. Dan ingredient dia semua halal, tepung, gula, apa nama, bismillah halal. Bismillah. Kecuali kita masuk Naqsyabandi, tak makanlah kita lah. Tapi tak masuk mana-mana, bismillah. Kan? Pasal makan kuih bakui, tak ada tolong siapa. Isak opok, tolong mereka. Ha, dia dah beza sikit. Dia dah beza sikit. Baik makan kuih bakui. Lagi tu tak kata lah. Nah? Wallahu'ala. Ada soalan? Ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kerajaan buat lagu tu, nah? Kerajaan suruh buat lagu tu. Perni nak jawab lah. Perni nak jawab lah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang saya boleh habak macam ni lah. Persiapan yang kita nak buat tu, kalau bukan persiapan sembahyang, lain daripada persiapan ibadat khusus, hanya kita kata apa, dia suruh kita pelekat merah punya apa tu, tanah sikit, sini sikit. Dan kita perlu ada satu soalan kepada orang Cina secara khusus. Ni apa dia semua ni? Kita nak tahu aja akidah dia ke, ataupun macam orang Melayu bila nak ayah saling tuduh tingkat, saling apa, ataupun sekadar satu warna yang menarik. Itu saja ke? Satu. Dan kerajaan pun takkanlah pegawai Cina tak ada nak suruh orang Melayu. Kerajaan ni pun satu macam punya mangkang tu lah. Macam punya mangkang. Tapi nak buat lagu mana? We one Malaysia. Kita satu Malaysia. Kita adik-beradik. Cuma lain pak lain mak, tapi satu adik-beradik. Maka saya kalau orang tanya saya, saya nanti habang lagu tu. Kalau persiapan tu bukan persiapan semayang, sekadar orang panggil temasya, sekadar kita nak sambut satu apa, satu jenis perayaan, yang temasya itu hanya budaya dia, hanya adat dia, dan tentulah kita pakai warna-warna adat dia, dan itu yang kita dipaksa buat. Maka dalam pemaksaan, kita tahu perkataan saya, itu yang kita dipaksa buat, bukan pada ibadat khusus dia, hanya pada temasya ini. Maka saya kata jalan keluar itu agama bagi longgar sikit. Artinya yang kita piangkat ni semua, kita tak terjumulah dalam syirik. Kita tak syirik. Satu, dia bukan ibadat khusus. Yang kedua, kita buat dia punya temasya ni di atas suruh dan paksa orang besar-besar. Dan yang tu kita pun tak boleh nak buat apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau suruh bangsa tu buat sendiri. Membangkit dalam masyarakat sekali, tak dengar assalamualaikum, dia pun jawab salam. Suruh Cina buat boleh tak? Kami driver aja, driver van pergi ambil daripada kedai kayu merah tu, suruh dia pun naik paku semua, boleh tak boleh? Dengar dia nak kata apa? Dia kata Cina semua cuti. Pariah tak ada kan? Pariah tak ada kan? Pariah pun cuti juga. Oh macam tu nak? Tak boleh, tak boleh kata apa. Jangan pergi kata mamak tak ada, Melayu kena buat lah. Jangan suruh mamak buat. Buat lah. Kalau itu sebagai satu paksaan, maknanya kita siklah juga pasal itu bukan ibadatnya khusus. Tapi kalau nak pergi buah limau, nak pergi belit buah limau tu dengan reben sebagai simbol yang diletak depan tokong, hak tu minta maaf lah. Hak tu tak boleh buat lah. Hak tu sekali-kali tak boleh buat. Paksa lah ke mana pun. Kecuali diletak pisau dilihat. Gagahlah buat. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hati beriman pada Allah, ada daripada surah Al-An'am. Itu ada. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Muslimat ada soalan? Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم. الله أكبر.